Gak nyambung, blok. Jaga Sembung naik taksi, gak nyambung ya akhi. Gak nyambung. Saya kira lagu Padamu Negeri Kui Musyrik, berarti bapak-bapak yang mengatakan kepada istrinya, Bu, aku cinta kepadamu sehidup semati. Kui musyrik. Kui musyrik. Monggo Pak Wakil Bupati. Wakil Bupati telat mboten napa-napa kok. Mriki Pak Wakil Bupati kali kula mriki. Monggo Pak Wakil Bupati. Napa badhe nyalami wong sak jamaah sedanten monggo. Pak Wabub mriki Pak Wabub. Monggo Wabub. Ngapunten kula lungguh teng dhuwur nggih Pak Wabub nggih. Dalu niki pangkate dhuwur kula titik nggih. Ya. Lho dadi kiai iki seumur hidup kok dadi Wakil Bupati paling 5 tahun. Kepilih meneh 10 tahun larat cekel KPK umpamane. Moga-moga jenengan selamat Pak Wabub nggih. Mila lah ana wakil bupati ana DPR gelem ngaji insyaallah selamat. Amin. Biasane kan pejabat-pejabat niku gelem ngaji ya jeneng pemilihan tok biasane lho niku. Sing kula critake teng Yogya. Jadi suwe-suwe kiai niku mung dianggap kaya dong salam mung kaya Laos. Dadi lak masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguwan dhisik dhewe. Kan dancuk. Alhamdulillah Pak Wakil Bupati rawuh, muga-muga Pak Wakil Bupati panjang umur. Amin. Tegese wong sak donya mati Pak Wakil Bupati urip dhewe, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula matur Pak Wabub. Lagu Padamu Negeri dianggap musyrik. Dan ini nyuwun sewu, kalau tidak kita respon, mereka menganggap benar. Kelemahan orang-orang NU niku nopo? Responnya niku lambat. Gak ada respon. Kula niku mboten butuh dibela nggih. Tapi NU niki butuh dibela. Kalau bahasa-bahasa seperti ini kamu gak respon le, mereka akan menganggap oh bener lagu Padamu Negeri kuwi musyrik. Jal, tak ajak. Wong sakmene mbane iki nyanyi lagu Padamu Negeri. Sing bengoke banter tak dongake utangi lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Amin. Padamu Negeri. Kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri. Lagu ini mengajarkan kepada kita untuk mencintai negara. Apakah ada contohnya dari Rasulullah? Oh no. Allahumma habib ilainal madinah kahubina Makkah au asad. Kanjeng Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Ning Madinah bendina tasik kelingan kota Makkah. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga, ya Allah, mugi panjenengan menganugerahkan kepada saya untuk mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Makkah. Ini kan ajaran nasionalisme. Boleh. Kanjeng Nabi karena orang Arab, dia mencintai Arab. Kita lahir di Indonesia, maka kita mencintai Indonesia. Kan pemahamannya seperti itu. Contoh, saat ini yang dipermasalahkan itu Islam Nusantara. Islam dengan karakteristik Indonesia. Kulau ingin nyuwun sewu teng Aljazair, neku tanglet kali tiang Aljazair. Heh, wong Islam Aljazair. Untung dolanku adoh nih. Jadi wong-wong sing cerewet, sing gawene nyalah-nyalah ke wong kuwi biasane mergo turune kurang bengi, kancane kurang okeh, dolane kurang adoh, kopine kurang kental. Ora kental tur sangit. Delok jok cangkem urung diombe kok njaluk jok. Pak Wabub, njuk Pak Wabub. Nggih. Monggo Pak Wabub. Aja njaluk amplop karo Pak Wabub. Kuwi dosa. Ora usah dijaluk. Ning lak Pak Wabub ora menehi kebangetan. Ngono wae to. Kula takon kali tiyang Aljazair. Anda orang Islam Aljazair. Aljazair itu rasnya itu Arab, tapi nyuwun sewu, kemudian dicampur dengan Spanyol dan Prancis. Karena Aljazair itu dijajah oleh Prancis dan Spanyol. Makanya banyak pemain timnas Prancis itu dulu lahirnya di Aljazair. Contohnya siapa? Zinedine Zidane. Contohnya siapa? Karim Benzema. Karim Benzema gue lemah aslinya Solo. Wong niku saking Al Muayyad Gus Karim. Lah wong pemain-pemain bal-balan Italia iki oke sing saka Kulon Progo kae Roberto Baggio. Kae kok Kulon Progo kae mongan. Kae malah presiden Iran biyen saka Solo. Kae Ahmad Dimejo kae. Saya tanya sama orang Aljazair, Anda orang Islam Aljazair? Iya, punya enggak karakteristik Islam Aljazair? Punya, Pak Kiai. Apa contohnya? Ini kita contohnya nih. Perempuan Aljazair itu menggunakan cadar. Tapi cadar mereka beda dengan cadar orang Arab. Cadar mereka satu. Lah wong Arab niku cadare rupane ireng. Namanya burqah. Burqah cadar. Kalau orang Aljazair, cadare warnane putih. Orang Arab kelihatan dua matanya, ngene iki. Orang Aljazair hanya kelihatan satu matanya tok. Tutupi ngene iki. Niki Islam dengan karakteristik Aljazair. Dadi cadare putih, matane ketok siji tok. Kalau orang Arab cadare mboten dawa, cadare wong Aljazair sampai bawah. Saya tanya, ini kebiasaan siapa? Ini kebiasaan kami orang Aljazair dan sama sekali tidak mencontoh orang Arab. Makanya saya mengatakan, ajaran Islam Nusantara itu adalah ajaran untuk mencintai Indonesia. Kenapa? Karena Islam Nusantara itu adalah Islam dengan ciri khas Indonesia. Milo Islamnya awake dhewe beda karo wong Arab, Pak Mabuk. Ayo, contoh, tak takon, iki cerdas didik ya. Pakaian jubah sing dienggo wong Arab itu adanya setelah Kanjeng Nabi napa saderenge Kanjeng Nabi? Sebelum Kanjeng Nabi wis ana jubah. Kenapa? Karena jubah niku pakaian Arab. Maka sebelum Kanjeng Nabi, nyuwun sewu, Abu Jahal jubahan. Abu Lahab jubahan. Abu Sufyan jubahan. Abu Gosok jubahan. Kapan aku jubah? Karena dum-duman. Delak dan isine apa dan delak dan. Oh, mati. 2000. 1000. 1000 kacange turan bodo. Ya, lumayan lah 4000. Dadi nyuwun sewu cangkeme Padan Ramil regane 4000. Monggo Dan, monggo Dan. Allah tenane Dan, wis apa-apa. Aku mau suguh ki lak ngaji manganku kepiye? Mosok pengajian karo ngene iki lah ya ora pantes. Ayo tokke meneh apa kono? Sayure terong, kono tok kene kabeh. Pengajian paling akeh dramane. Kita orang Indonesia mengenal Islam Nusantara. Islam dengan karakteristik Indonesia. Lah pemahaman ini banyak yang gagal paham. Milo oke sing nyalah-nyalah ke. Ngoten lho Pak. Milo, kula begitu ditek padamu negeri kuwi musyrik. Waduh, ini bahaya ya aku. Berarti Pak Polisi, Pak Tentara, aku kan duwe tribrata lah ini kepolisian. Lah ini tentara apa dan jenengi? Sabta Marga, ku ya musyrik karena mengabdi kepada negara. Padahal pemahamannya di sini adalah hubul waton mencintai negara. Lah orang-orang hari ini nyuwun saya usah janjane ora paham, tapi wani ngomong nih. Milo istilahnya nopo, semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Niku jenenge NKTA, nafsune kuda, tenagane ayam. Milo kula ngaji ning Surabaya ngaji hubul waton minal iman, diprotes kali tiang, interupsi ustad, waduh aku diceluk ustad, padahal rong tau kula niku diceluk ustad. Ustad interupsi apa? Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Waduh kaget aku, Sejak kapan hubul waton minal iman niku diarani hadis? Niki lak mboten hadis, niki kaul. Kula langsung ngelus dodo, dodone bojo kula. Ya Allah. Ya, bojo-bojoku dhewe ya ngapa ta? Masa aku ngelus dodone Sunarto? Iya. Teneh rata ora ana apa-apane. Jijiki. Mergo sing takon wong goblok tak jawab. Kamu tanya apa? Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Kula jawab, hadis riwayat Muslim. Protes. Kok bisa Muslim? Kula jawab, bisa. Kenapa? Emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Kan ora ono aku ngono. Gila. Dan Indonesia sekarang paling banyak orang-orang yang model seperti ini. Podho kali kula dicurhati via Valen. Ada yang salah? Yo, sing curhat karaoke macam-macam, le ono pejabat, ono polisi, ono tentara, ono artis, ono lonte, sak piturute. Karena pengajian saya masuk ke semua lini. Pejabat kula yo ngaji ning Lemhanas, kampus kula yo ngaji, pengajian umum kula yo ngaji, artis kula yo ngaji, lonte aku yo ngaji. Dan pengajian sing paling nyenengke adalah pengajian dengan lonte. Kenapa? Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Masyaallah. Pak Wabub jangan ikut-ikutan. Berat Ferguson, berat. Cukup aku saja Pak Wabub. Lah Pak Sunarto tak ajak ngaji ning lonte, bahaya. Iso mlebu ra gelem metu. Iya. Sing sering kula ajak niku Dandimi Kota Yogyakarta, karena wilayahnya dia. Dadi nyuwun sewu. Ini contoh orang yang semangat Islamnya tinggi tapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Curhat napa kali kula? Bah, apa nduk? Saya itu pernah menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan. Diprotes sama sumbu pendek. Via Valen tidak pantas nyanyi Din Assalam di panggung dangdutan. Itu kan solawat. Apa pertanyaan Via Valen kepada saya? Pak Kiai, apa benar Din Assalam itu solawat? Saya jawab, bukan. Gobloke wong saiki saben kosidah Arab niku dianggap solawat. Padahal niku Din Assalam niku lagu Arab mboten solawat. Din itu artinya agama, salam niku perdamaian. Berarti angsal napa mboten nyanyi Din Assalam di panggung dangdutan? Boleh. Wong karo ngising we oleh kok aku. Umpamane Pak Narto ning kamar mandi karo ngising, nyanyi Din Assalam ra apa-apa ndang. Apa-apa ndak? Kila hadil op matang fi masa ha. Wong mboten lagu selawat kok. Ning aku pesen ya bocah-bocah hadroh ya, ana lagu dudu selawat tapi ra pantes dinyanyike ning WC. Man ana. Kuwi lagu ngurmati gurumu. Lagu menghormati kiaimu. Mosok mau nyanyike ning WC karo ngising. Man ana, man ana, laula crot umpamane. Ora kena niku. Ini hari ini mendominasi di Indonesia. Akhirnya nyuwun sewu, mulai ngotak-ngatik. Pancasila perlu didiskusikan kembali. Yang saya tag di akun Instagram saya. Kenapa? Karena Pancasila hari ini sering dijadikan alat untuk membungkam gerakan-gerakan Islam. Niki wong kewanen wong sembrono. Mungguwe wong ahlusunnah wal jamaah. Pancasila adalah merupakan ideologi bangsa Indonesia yang tidak bisa ditawar-tawar di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Reso ditawar lho. Mereka mengatakan apa? Pemilu demokrasi Pancasila itu gagal karena pemilunya diwarnai dengan kecurangan. Maka Pancasila perlu dirubah, NKRI perlu dirubah. Dimasukkan apa? NKRI bersyariah. Dimasukkan apa? Paham khilafah. Lah wong-wong niku lak nesu kali kula gara-gara kula ngomong. Lak khilafah kincen nampuh tenan. Napa kok Utsman karo Sayyidina Ali sampai mati terbunuh? Padahal waktu itu kondisi masyarakatnya luar biasa, Pak. Sayyidina Utsman dipateni lho, ditusuk. Sayyidina Ali ditusuk. Padahal umat waktu itu umat terbaik. Bayangkan kalau khilafah dibawa ke Indonesia. Pilihan presiden calone kalah we mangkat ning Jakarta atas nama jihad kok. Apa meneh khilafah? Calone kalah, mangkat ning Jakarta tak takoni tanggoku. Kowe ngopo mangkat ning Jakarta? Jihad. Membela apa? Prabowo. Ikan kebablasan, Pak. Kalau jihad membela agama, mati masuk surga. Jihad bela Prabowo, mati masuk Gerindra. Gak boleh seperti itu. Jajal jenengan persani. Isunya itu bukan pilihan presiden, tapi memasukkan paham khilafah. Milon jenengan persani, Pak Prabowo ne wis akur karo Pak Jokowi, tim suksesnya tetap ora terima. Soalnya napa? Tujuannya mboten pilihan presiden, tapi memasukkan paham khilafah di Indonesia. Indonesia wis indah banget toh. Pak Jokowi ketemu karo Prabowo, cipika-cipiki. Mwah, mwah. Untung ra cipokan. Ngobrol bareng, jog-jog apa wo, ayo ngopi jog. Oke. Mas Wowo senengane apa? Degan. Ayo diombe. Oke. Akhirnya rangkulan. Prabowo wis kandha karo Jokowi, selamat ya Jok, kamu terpilih lagi. Silakan bekerja, tapi kamu jangan sombong ya Jok. Oke. Jokowi wis kandha karo Prabowo, Mas Wowo aja susah, awakmu ora kalah kok wo. Hanya juara dua. Oke. Wis indah banget to, Dan. Tim sukses ora trimo soalé napa? Bukan persoalan pilihan presiden, tetapi pengen membawa paham khilafah ke Indonesia. Maka saya sampaikan, khilafah di Indonesia itu tidak ditolak, tapi tertolak. Karena karakter bangsa Indonesia tidak cocok dengan khilafah, tapi cocok dengan Pancasila. Lah Pak Wabub, kula sing bengok-bengok ngoten niku bendina kula dibuli. Soalnya nyuwun saya wong NU niku sing ilmune kathah, sing ngalim niku kathah. Tapi sing kendel jarang, sing cangkeme trocoh kaya kula niki jarang. Mula kula dibuli kaya ngapa tak jawab, aku rafofo. Saya ditanya, kenapa Gus Miftah kok begitu yakin dengan Pancasila? Ya. Hari ini kalau orang benar paham dengan Pancasila, tidak akan terjadi kasus di Malang, Surabaya, kemudian menjadi pemicu di Papua. Betul. Saya sangat menyayangkan orang mengatakan orang Papua monyet. Masalahe mung cilik. Tapi gara-gara niki nyuwun sewu sekarang Manokwari membara. Bahkan muncul istilah referendum. Muncul istilah kemerdekaan. Mereka itu nunggu-nunggu momentum, aja mau pancing-pancing. Orang Papua itu juga saudara kita. Toh Al-Qur'an sudah mengatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arofu. Mereka sahabat kita. Dan kalau orang Indonesia memahami Pancasila, tidak akan terjadi ini. Saat ini jenengan persani, pelajarannya bocah sekolah niku Pak Wabub, wis ra mutu. Sing dioyak mung telu, matematika, bahasa Inggris, IPA bahasa Indonesia. Mung sing ge ujian tok. Anak-anak sekarang sudah tidak kenal dengan PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Wis ra kenal karo PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Biyen mlebu SMP ana penataran P4 untuk mengenalkan Pancasila kepada siswa didik. Saiki wis ra ono le. Anane mung P3K, pitik pitu picek kabeh tangane. Biyen mlebu SD sing dinyanyike apa? Lagu-lagu perjuangan, sorak-sorak bergembira. 17 Agustus darah juang. Saiki wis ra ono. Mlebu TK sing dinyanyake napa-napa, ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Iki lagu ngapusi.

mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso apa-apa. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Ora apa-apa le lagi malah ho ah ho rondo ya ngerti gitu tenan. Wis yo selawatan dhisik ayo ayo selawatan. Njaluk lagu apa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar durung dadi. Durung dadi. Lagu lawas napa lagu anyar? Lawas, kasete wis ilang. Ayo njaluk lagu apa tanyanya iki? Eh? Oh, korban janji. Cah cilik kene. Kowe lunga pas aku ngajeng-ajeng. Ya Allah, ya ngerti ya cah saiki. Ya, korban janji versi selawat. Tibil qulub wa dawaiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo, cah nom-nom dhisik korban janji versi selawat. Yo, selawate tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa dia iya ho ah. Sing banter Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha fiatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha. Dirungokke kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Sing banter Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil sholat tanda syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Sing banter Allahumma sholli ala sayyidina kreatif dede lagu-lagu dangdut sing padha ngono saiki ngetren di selawat ki rapopo selawat iki padha karo ngombe obat ana kalane nganggo banyu nganggo gedang nganggo sego Dadi lagu dangdut selawatke oleh, jazz selawatke oleh, rock sak isine rapopo. Oh. Sing kreatif. Tur ndelok lagune, lak lagune ade ngono kuwi lak wong tuwa-tuwa iki beda meneh kaya komandan mau. Atau jambu alas. Lah Pak Wahbu beda meneh, tul jae nak ora nutul ora penak ngono kuwi. Nutul krasa penak sing ditutul ndangan-ndangan iki beda meneh. Ayo saiki tak ajak nyanyi lagune Ahlus Sunnah wae saben malam Jumat. Ya. Iki malam Jumat ta iki? Ya. Kula sesuk-esuk ngaji teng Kanju Selawat Pekalongan. Lampune dipateni flashe diuripke. Ayo. Ben menarik iki. Ayo lampu pateni. Yo. Menghibur Pak Wabub karo Pak Sunarto dan Ramil dihibur oleh Dan Cuk Jaran. Ayo. Lampu pateni. Lah ora iso. Aja jensete goblok aku yo ora iso nyanyi kok. Kok jensete kaya pekok banget iki kan. Kok jensete kok pateni lah aku kepiye nyanyine. Ayo lampune pateni, lampune pateni. Lah ora iso mati tukang lampune tak pateni. Ayo. Coba lampune pripun lak mateni iso apa ora? Shallu ala Nabi Muhammad. Sing teng tiang listrik niku niku teng tiang niku biasane. Lah iki lak ora iso diduduk wae. Ya. Lah kuwi yo ngono. Lah. Kae kae urung kae. Ae. Oh gelangan, oh gelangan. Niki milenial iki rapopo ngene iki. Ayo tangane diangkat, flashe. Sing ora duwe HP cangkeme merenges. Insyaallah. Digoyangkan ke kiri dulu. Kae, ngendi? Yo, kananmu, kananmu, kananmu, kananmu. Kananmu, digoyangke ke kananmu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Shalli wa sallim da iman Muhammad. Shalli wa sallim da iman Muhammad wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man sing bantul shalli Sing isi hana salli wa sallim. musiknya berhenti. Sing Badar Salim. Salim dah iman ala Badar. Allah Allah Salim. Salim dah iman ala Badar. Wal Ali wal biman wal Ali wal Asham fi man qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Wes urip meneh lampune. Kabacot mati rampung pengajiane. Enggak dilit meneh. Kula ajeng pindah teng YIN Kartosuro. Lah iya kok cangkemmu cerewet ki ngopo ora urunane cerewet. Gerantol cangkemmu kapok. Ora teko emok oyak-oyak teko mok cerewet-cerewetke. Kumise kandel cerewet. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi nyuwun sewu, penanaman nilai-nilai kebangsaan inilah kemudian hari ini yang harus kita tanamkan ke masyarakat. Pak Bupak Wakil Bupati, jenengan bayangke. Lah wong gawe seminar ning kampus, seminar ning hotel ke ragate ratusan juta. Sing teko mung wong pira? Lah melalui pengajian ngoten iki jenengan pirsani, ragate ra sepira tapi efektif untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan terhadap masyarakat untuk memahami empat pilar kebangsaan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Iki wis islami banget. Sampai Indonesia merdeka wae lagune apa? Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan karuniamu tanah air pusaka Indonesia syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ayo kurang islami apa? Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Bahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan ada bahasa apa di situ? Atas berkat rahmat Allah yang maha. Kurang islami apa? Adan sepikire loro. Mesti suaranya cempreng kayak awang-awang pam. Sanggon-gon oleh orang berkumpul menyatakan pendapatnya melalui pengajian boleh. Ulama-ulama dihargai. Siapa bilang ulama dikriminalisasi? Bedakan kriminalisasi ulama dengan ulama yang kriminal. Kalau ada ulama berbuat kejahatan ditangkap sama polisi, itu namanya proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang namanya kriminalisasi ulama itu ngundang ulama pengajian mulai radi amplopi, itu namanya kriminalisasi. Itu sudah dilaporke kantor polisi karena kejahatan melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Iki wis islami banget. Kenapa saya mencintai Pancasila? Karena Pancasila diridhoi oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Saya melu Mbah Hasyim Asy'ari sampai aku sesolak mati ning alam kubur ditakoni karo malaikat, man robuka, man nabiuka, ma kita buka. Tak jawab, aku melu Mbah Hasyim. Ayo tak takon, saiki lak awakmu mlebu ning tempat hiburan, tempat wisata, ana wong 100, sing ditakoni tiket biasane sapa? Ketua rombongane. Kowe lak melu Pancasila mergo hormat karo Mbah Hasyim, sesuk hisabmu gampang, sing ditakoni mung Mbah Hasyim. Dan Pancasila ini diridhoi oleh Mbah Hasyim. Mbah Hasyim itu Hadratus Syekh. Kenapa disebut Hadratus Syekh? Karena hafal kutubus sitah, Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, ratusan ribu hadis hafal. Kok wong saiki nembe apal hadis telu? Jenggote ya omong telu. Berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Di Boyolali itu Pak Wabub, ada pegawai negeri yang tidak mau hormat merah putih. Kenapa? Katanya tohut. Kuwi kurang ajar. Mangan duit negara, tetapi tidak mau hormat kepada negara. Orang-orang seperti ini, silahkan tinggalkan Indonesia. Gak kula wani Pak ngomong, ora urusan. Los. Los. Wayai, wayai. Lawang kok iso-iso ne sanggon-gon bunga-bunga Pancasila tidak cocok. Kowe iki ra melu berjuang, ning kene ya omong numpang, cangkemmu urip saka Indonesia, golek pangan saka Indonesia, kok ora gelem hormat karo Indonesia. Guyane Pancasila tidak cocok karo Indonesia. Allahu akbar. Apa rumangsane sing iso takbir mung cangkemmu tok, aku ya iso. Mila ana wong sing model ngoten iki aja nesule. Allahu akbar jawaban sami Allahu liman hamidah. Malah Pak Wabub jawab Rabbana walakal ham. Saya mencintai Indonesia kenapa? Karena saya mengikuti akhlaknya Rasulullah mencintai tanah Arab. Saya mencintai Indonesia kenapa? Karena ulama-ulama kita mencintai Indonesia. Maka bagi para siapapun yang pengen merubah ideologi Pancasila, konco-konco ahlu sunnah wal jamaah menjadi garda terdepan untuk membela Indonesia. Saya kira takon, la ono wong pengen ganti Pancasila karo NKRI bersyariah. Kalau ada orang pengen mengganti Pancasila dengan khilafah, tak takon, diam apa lawan? Lawan kok ngopo? Kita punya guru namanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kalau sesuatu ngaji dan kanjur salawat begini ngajikan Habib Lutfi. Ini orang Arab yang lahir di Indonesia sangat mencintai Indonesia. Niki zuriyahe Kanjeng Nabi mencintai Indonesia. Mosok awake dhewe wong Solo Raya, wong Sukoharjo kok ora cinta karo Indonesia. Tunjukkan cintamu dengan Indonesia. Cara wong biyen le merah putih kuwi Pak Wabub, biyen dipasang ning bandar kan, ning blandar, ning molo omah. Tujuane napa? Untuk hormat kepada merah putih. Carane ngono kuwi le. Saiki awake dhewe wis ora kenal sing model-model ngoten niku. Kowe wong endi? Indonesia. Rah semangat belas dadi wong Indonesia. Kamu orang mana? Indonesia. Awake dhewe iki sudah terlalu lama dijajah. Piye ora? Jago uripe ning Sukoharjo. Begitu jagone dadi gede, ora disebut jago Sukoharjo, tapi jago Bangkok. Kuwi lak kurang ajar to. Suket tukule ning Sukoharjo, kok iso-isone disebut suket Jepang. Jambu Bangkok. Rumput Manila. Kuwi uteke iki lho. Kene kampung apa kampunge kene, Pak? Gendengan. Kudune kuwi jago apa? Jago gendengan. Kuwi jambu apa? Jambu gendengan. Kabeh diarani Jepang, kabeh diarani Cina. Indonesia iki mung kebagian siji tok, pisang Ambon. Jeruk Bali. Apa? Gedang kluthuk, kluthuk ndasmu kuwi kok. Ana jambu mana jambu alas. Yang rebut bojone wong. Maka dengan peringatan kemerdekaan hari ini saya berharap kita mencintai Indonesia. Apapun yang terjadi, Indonesia harus bersatu. Tidak boleh terpecah belah. Karena apa? Dan saya meyakini Indonesia itu konsepnya sama dengan PBNU. PBNU ini kenapa? P ini Pancasila. B ini Bhinneka Tunggal Ika. N-nya NKRI. U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Saya meyakini apapun masalah kita hari ini, saya selalu mengatakan, kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Kenapa?

saisomu. Salu ala Nabi Muhammad. Aku gak apa-apa iso li pada cendol dawet iso. Mana cinta tak terpisahkan cak dikin iso. Teku iki aja godolanan mergo teku sagede kentongan. Sing tak jaluk ora mung pacaran, tapi ayo rabi sing tenanan. Iya. Pacaran tok opo? Mundur alon-alon ya iso. Iso? Ku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopong. Santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sopo. Ahli maksiat sing kakean. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi lahi janji. Iya. Ayo. Korban janji alati bil kulub wa dawaiha. Lambune pateni. Kanca-kanca hadro diringi sing kepenak. Saya mau nyanyi korban janji. Asyap. Wi lambune syuting pateni wae lek ra ketok apa-apa ben romantis ki lho. Lala iso dikekrek wae lah. Salu ala Nabi Muhammad. Sana Rahmanan dan sana dan. Eh? Ngitan ngisik ya, ngitan dhisik. Iso ora rek korban janji? Halo. Belung pasaku ngajeng-ajeng. Halo iso ora. Dianggap kui lampu tengah mateni bae iki orang-orang kepadangan kui. Mateni. Drone disiapke drone. Oh, drone temang sah. Ya, sallu ala Nabi Muhammad. Arahke ngetan dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa fiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari Allahumma salli dunia lupa akhiratmu. Allahumma salli ala Muhammadin bil qurb wa wa fi bil adam wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha tanpa sebab kowe lupa ninggal sholat kamu kau sholat tanda syukur nikmat halnya urep ora suwe ibarat kaya mampir bumbung dunia sementara akhirat selawase. Allahumma salli lanjut. Saya ki lagune wong NU. Iki drone ra metu ning di drone iki. Oh, bosok drone iki. Ambek malah ra diambil, mau wong pesek diambil. Ya lagune wong NU. Kowe sing hadro aja banter-banter. Tempone kecepetan, Bro. Ora bayarane gaya. Ayo diangkat lagi. Salli wa sallim da himan salli I'm Allah saling iman wal ali wal biman wal ali wal asha biman qad wada. Ayo hadroh sekali, salim wa salim da iman halamada. Allah Allah salim ke lambune wis mati, pengajiannya rampung. Lanjut. Motori. Sarkem wae cah kaya. Ora apa-apa. Sing penting seperti pesannya Habib Syekh, jangan berlebih-lebihan. Sama dia wae. Seorang kena orang nang ini kena oleh kena menaruh buka didik jas kena kena oleh kena awal. Oh kayak ini tinggal rabi ya. Hatiku rasane loro nyawang konco atuh karo agama Boris tambahi, Mas apa kowe lali karo Iya. Karo nangis kaya Apa tak kayak gambar iki? Oh, kudung putih. Iya. Wahai adik berjilbab putih. Alah, apa menang? Mila dalu menika kula pengin gawe temane kerukunan. Indonesia wis 74 tahun merdeka, tetapi anak bangsanya belum mau rukun. Nggih napa mboten? Isin aku. Tukang syuting iki celutak kok matane kok. Kriyantol lho itu lho. Ya ra sopan ana kene kene mlebet tilakan ning kono pentang keringan ndalutnya. Endi wetan? Wetan di wetan. Oh, kuwi lho kurang ajar to. Oh, ala bedhese iki ning kono to. Tak pikir sing kae. Ala bocah kuwi aku ngerti lagune apa? Pancene koe pabu nera asu iki lho. Ngawur kae. Pancene koe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wala tu'minuna hatta tahabbu. Iki. Biasane iki sing cerewet cangkeme wong wedok ndan. Kok iki cangkeme wong lanang iki lho. Iki gegek ketok lanang cangkem wedok iki ketok iki. Lah wong wedok cerewet iki lumrah, soale keturunane Siti Hawa. Mangkep cangkeme Hawa. Siji cangkeme Hawa, nomor loro mic double stereo. Wah, cangkeme loro. Lah wong lanang kok cerewet ora pantes nih, kaya guse iki lho anteng soale Nabi Adam. Cangkeme mingkem Adam. Kok jenengan cerewet, lah aku ora cerewet, ora sida ngaji. Apa neng-nengan? Oke. Lah sing sepuh-sepuh iki lagune untuk kuwi lho. Halo. Janjine hutange ra nganggo suwe-suwe. Nilehe sorene wis. Apal gaweane utang kok. Biasar moto codot ya. Serapopo kok iki yo goblet nguyuh barang kok yo kan maklum rondo. Aku ki ndelok gadis karo rondo ora perlu ndelok surat nikah ndan ketok sangka swara uyuhe iki beda ta kan. Apa kapores apa Gus yo beda nan. Lah gadis yes rondo pioh ngono ya. Kula iki ning Yogya iki dadi wakil ketua yayasan Armalah. Armalah niku janda. Kula duwe janda niku 1000 tak kandhani. Janda niku macam-macam ana sing jablay, janda lebay. Jalak, janda galak. Ana sing rojali, rombongan janda liar. Wah. Iki apa to cah? Sing mau tonton iki apa ngono lho. Engko aku ya dadi pengen. Lanjut. Ayo, ngaji kerukunan sani. Setengah telu. Jame amoh matamu iki. Kiai viral jame amoh ngawur. Ku njaluk jam, Gus. Saya sama beliau ini sama-sama wali santri di Yambu'ul Quran. Anak kula teng Yambu', anak beliau juga di Yambu'. Dongake moga-moga hafal Quran nggih.

salam alaika ya habibi salam alaika kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa safi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudui wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, panitia pengajian iki dalan apa kebun to ya. Engkang kula banggakan mbak-mbak dan mas-mas, seragammu biru jijiki ngono to. Saha para rawuh jamaah pengawasan dalam rangka Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia, Karang Taruna, Karang Budi, Karang Ngudi, Kleco, Klego Puputan. Ya sekuilah pokoknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ngapunten nenggosa untawis menikawau saking caruban. Padahal siang wau kula periksa kalih dokter kapulih opname teng rumah sakit, soalnya sesuk-sesuk kula mangkat teng Taiwan. Terus kula niku nembe sakit, soalnya kula wingi nembe perjalanan jauh 18 jam dari Aljazair. Aljazair niku kidule Putatan niku. Jalur iki pacaran. Ya, jijiki banget to iki. Kiai viral wedange sak menehi lho ya. Apa urang ya. Mesti ra tau ndelok YouTube cah iki. Atau jangan-jangan delok YouTube tapi sing didelok Gus Nur ketok iki.